Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dari mana? ويهذب الجزم. قال المصنف رحمه الله تعالى. Kalau di matanya yang mana sekarang? Masih jazm fi'il mudhari kan? Ah, qala. ويدخل الجزم ويهذب حرك الواحد ونون التثنية. Lihat di matan. Maka jazim masuk, kemudian dia menghadap harokat, satu harokat saja. Wanuna tasniyati, dan menghadap nun tasniyah. Wal wahidata al mukhatibata wala yahdibu nuna jama'atil mu'annasi liannahu damirun kalwawi fi jam'il mudakkari. Kemudian kata beliau, jazim, amil jazim yang menjazimkan, ya semisal, ya maka dia menjazimkan harokat, ya, harokat mufrad, kemudian menghadap nun tasniyah. Kalau dia yaf'alani misalkan, lam yaf'ala, kemudian itu baik mudzakkar maupun muannas, ya nun tasniyah yang dihadap. Kemudian dia menghadap wal wahidah al mukhatabah, ya, menghadap nun pada wahidah mukhatabah, anti taf'alina, anti lam taf'ali, hakada. Wala yahdibu nuna jama'atil mu'annasah, namun dia tidak menghadap, tidak membuang, menghapus nun jama' mu'annas. Liannahu domirun kal wahidi fi jam'il mudhakkar, karena nun pada domir mu'annas, jamak mu'annas itu kedudukannya seperti waw, seperti waw pada jamak mudzakkar. Misal lam nans, ya akan dicontohkan oleh beliau nanti. Kalau kita urut, lam yansur, lam yansura, lam yansuru, lam tansur, lam tansura, lam tansura, ya, lam tansurna, gitu. Ada disebutkan di matan berikutnya. Ada dibaca syarahnya, penjelasan dari Kailani. Ya Pak, baca sini. Apa sabit, baca bit. Al-mufrada al-mudhakkara lam yansur al-wahid wal-wahidatu al-ghaibatu nam lam tansur wal-mufradu al-mudhakkaru al-khatibu nam lam tansur mukhatabu wal-mutakallimu wahdahu nam lam tansur wal-mutakallimu ma'a ghairihi nam lam tansur wa yahdibu al-jazimu aydan nunu tasniyatu nuna nuna tasniyatu mutlaqan nam lam yansura walam tansuru walam tansura wa yudhafu wa yahdiba nuna al-jam'i al-mudhakkari qaiban kana aw kana aw mukhatiban mukhataban mukhataban nam lam yansuru walam tansuru wa yahdiba nuna nuna fi'li al-wahidati al-muqatabati nam lam tan mansuri wala yahdifa al-jazm wala yahdifu wala yahdifu al-jazm nur nur nuna jama'at jama'ati muannati ghaiban kana aw muqataban nahu lam yansurna walam tansurna li annahu ay li anna nuna jama'atil muannati dhamirun wa alamatu wa alamatu min fi'li al-wawi ay kama anna al-wawa dhamirun bil fa'il fi jam'il mudhakkar. Nah, qala asy-Syarif Al-Qailani rahimahullah ta'ala wa yahdifu al-jazimu. Berikutnya jazm menghadap, amil-amil jazm menghadap harakat fi'lul wahid, harakat ya, menghadap harakat ini tentu pada apa? Pada fi'il sahih, sahih akhir. Wa arada bi fi'lil wahid alladhi lam yattasil bi akhirihi syai bi akhirihi alamatut tasniyati wal jam'i. Nah, yang dimaksud dengan fi'il wahid itu apa sih? Fi'il wahid yaitu fi'il yang tidak bersambung dengannya tanda tasniyah dan tanda jamak. Ya. Wal wahidah al mukhatabah min alifi wal wawi wal ya. Dan tidak bersambung dengan al wahidah al mukhatabah yaitu anti, nah gitu ya. Taf'alina. Ya, baik itu tidak bersambung dengan alif pada yang musanna, baik mukhataban maupun ghaiban, atau wal waw pada mukhatabun atau ghaibun, wal ya pada mukhatabah al muannasah al wahidah. Ya. Atau tidak berjumpa dengan alam silah al khamsah. Ini yang dimaksud dengan fi'il wahid. Yang dimaksud dengan fi'il wahid. Fayatanawalu min arba'ata asyara. Ya, maka ini mencakup 14. Kemudian khamsata amsilatin. Itu ada jedanya enggak antum antara min arba'ata asyara kemudian sama khamsata, ada jedanya enggak? Enggak ada. Ya. Dan 5 contoh, 5 amsilah yaitu af'alul khamsah atau al-amsilah al-khamsah. A'ni al-mufrada al-mudhakkara al-ghaiba. Ya, jadi yang dimaksud dengan fi'il wahid ini yang dijazmkan oleh amil-amil jazm, kemudian amil jazm ini menghadaf harakat fi'il wahid yaitu pada mufrad mudhakkar ghaib. Pada mufrad mudhakkar ghaib. Yansur, yaf'ul, yaf'ul, lam yaf'ul. Nah, ini baru dihadaf harakatnya. Dihadaf harakatnya. Huwa lam yaf'ul, lam yansur. Kemudian wal wahidah al-ghaibah. Nah, kemudian wal wahidah al-ghaibah yaitu hiya. Hiya lam tansur. Dua itu. Kemudian mana lagi? Wal mufrad wal mufradu al-mudzakkar al-mukhatab. Nah, ini anta, mufrad mudzakkar mukhatab. Anta lam tansur. Nah, ini dihadaf harakat. Wal mutakallim wahdahu. Nah, ini mutakallim wahdahu ana lam ansur, dihadaf harakat. Kemudian wal mutakallim ma'a ghairihi, ya, atau mutakallim yang ada orang lain bersamanya, nahnu lam nansur, dihadaf harakat. Kemudian wa yahdhibu, sudah di sini wa yahdhibu al jazimu aidan nuna tasniyati mutlaqan. Kemudian amil-amil jazm menghadaf juga, menghapus juga nun tasniyah secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Baik tasniyahnya itu adalah mudzakkar maupun muannas. Misalkan kita katakan yang mudzakkar, Zaidun wa Ahmadu, ya, lam yansura, lam yansura, lam yansura fulanan. Misalkan Zaidun wa Ahmadu lam yansura fulanan. Ya, itu dihad yansura yaitu fi'il mudhari majzum bila alamatu jazmihi hadaf nun. Itu yang mutlakan pertama mudzakkar, ataupun muannas juga demikian. Ya, kita katakan Fatimatu wa Aisyatu lam tansura fulana. Itu mutlakan. Ngerti sini? Berendi, berendi, ngerti enggak berendi? Hah? Pak Ahrum, paham Pak Ahrum? Ya. Kopinya udah dibuat. Udah. Ana enggak kopi dulu ya. Lagi enggak enak badannya. Oh. Puasa dia. Tapi puasa enggak? Insyaallah. Pak Andika aja tuh. Kasih gula. Mana lagi berikutnya? Sekarang mana? Wa yahdibu al-jazimu aidan nun antasni mutlaqan lam yansura lam tansura wa yahdibu nun al-jam'i al-mudhakkari ga'iban kana au mukhataban. Nah berikutnya amil jazm juga menghadap nun jamak, ya, mudhakkar baik yang gaib orang ketiga maupun orang kedua, ya. Antum tansurun hum yansurun. Nah, perhatikan antum tansurun hum yansurun. Nah, perhatikan. Nahu lam yansuru, antum lam tansuru, hum lam yansuru. Nah, ini baik, ya. Ghaib atau mukhatabnya ini fi mudhari'i majzum bilam wa alamatu jazmihi hadaf hadaf nun. Ini minal amsilah al-khamsah. Ya, fa'ilnya itu sama semua. Fa'ilnya adalah domir waw jamaah. Wa yahdibu nun al-fi'l fi'il al-wahidi al-mukhatabah. Dan juga amil jazm menghadap nun yang ada pada fi'il wahidah mukhatabah, yaitu fi'il apa? Yang anti. Anti, ya, ini mukhatabah wahidah mu'anasah tentunya. Anti lam tansuri. Lam tansuri, maka lam tansuri fi'il mudhari' majzum bi lam wa alamatu jazmihi hadaf nun. Ya. Yanahu min al-amsilah al-khamsah. Kemudian mana fa'ilnya? Ya, domir mustatir wujuban anti atau ya? Ya, mu'anasah mukhatabah itu fa'il. Wala yahdibu al-jazimu nuna jama'atin mu'annasih mu'annasi. Dan amil jazm tidak menghadap nun jama' mu'annas. Ghaiban kana au mukhataban, baik yang ghaib orang ketiga au mukhataban atau orang kedua. Ya nahu lam yansurna wa lam tansurna. Ya. Hunna lam yansurna al-ummahatu, ini orang ketiga. Lam yansurna fulanan misalkan. Antunna ya ummahat lam tansurna. Nah, ini sama juga. Nah, kenapa tidak dihadaf nunnya? Li'annahu ay li'anna nuna jama'atil mu'annasi domirun. Karena nun tersebut, jama' mu'annas tersebut, dia adalah domir. Ya, wa alamatun lil fi'li, itu seperti tanda pada fi'il, kal waw seperti waw. Ya, kama anna al wawa sebagaimana waw domirun lil fa'ili fi jam'il mudzakkari. Ya, sebagaimana waw itu fa'il pada. Nah, nanti mengatakan hum katabu ad-darsa. Hum katabu ad-darsa. Wawnya enggak dihadap ya, enggak? Enggak dihadap. Hum katabu ad-darsa. Ya, hum nasaru al-muslimina. Baik. Sudah? Berikutnya. Dibaca dulu di matan. Ya, dibaca dulu di matan. Ya, fadal sini. Siapa? Pak Apip. Bismillahirrahmanirrahim. Di batan dulu, di atas. Iya. Takulu lam yang sur, lam yang suro, lam yang suru, lam yang suru, lam lam suro, lam yang surna, lam tan suru, lam tan suro, lam tan suru, lam tan suri, lam tan suro, lam tan surna, lam kun, lam ansur, lam namsur. Iya, mesti mau gimana lagi? Wa'alam. Udah, baca syarahnya dulu. Wa'alam itu ntar yang lain lagi, bawahnya. Wa ila ma dzukirna. Qala Syarih, sudah berbeda tadi. Qala Syarih Al-Kailani. Wa ila ma dzukirna. Dzukirna, kami disebutkan. Dzakarna. Wa ila ma dzakarna mufassalan asyara fi qawlihi taqulu fi yang suri fi taqulu masa fi yang suri ngapain fi yang suri yang suri majrur bi fi gitu yang suru bi dhamir ra'i itu kan ada bi dhamir ra'i taqulu fi yang suru bi dhamir ra'i lam yang sur di sukuniha wa fi yang suroni lam yang suro bi khafinu nit tasniyati wa fi yang suruna lam yang suru bi khafi bi hafi bi hafinuni bi hafinuni jam'il mudzakkari wa fi tansur wa fi tansuru lam ya lam tansur wa fi tansuroni lam tansuro wa fi yang surna lam yang surna lam yang surna iya iya kan gak dihadap tadi tetap itu putin nuni tetap nunya itu putin nuni jama'atil mu'annasi wa fi tansuru lam tansur wafi tansuroni lam tansuro wafi tansuruna lam tansuru wafi tansurina lam tansuri bihadfi nunil wahidati wahidatil muqotobati wafi tansuroni lam tansuro wafi tansurun wafi tansurna lam tansuron lam tansurna wa fi ansuru lam ansur wa fi nansuru lam nansur wa makna lam nafi lam nafiyil mudhari ya lo apa ya bagi itu baca lah wa makna itu mubtada lam mudhofun ilaih di mimbabil hikayah berarti nafyun itu apa irobnya khobar nafyul mudhari wa makna lam nafyul wa makna lam itu wa makna lam nafyul mudhari'i wa ala hadha qiyasu sa'iril majzumati wa ala hadha qiyas sa'iril majzumati. Ah, ada yang belum dipahami enggak dari yang dibaca Pak Habib di sini? Mudah. Makna lam menafikan mudhari. Artinya sebelum masuk lam itu maknanya isbat. Misalnya kita katakan tadi yansuru. Misalkan dikatakan Zaidun yansuru akhaka. Ya. Zaidun yansuru akhaka itu maknanya isbat. Ya, isbat. Yaitu isbat makna dari fi'il mudhari itu tersebut yaitu adanya ya nasrun adanya pertolongan dari siapa tadi Zaid li akhika. Nah sekarang dinafikan lam yansur Zaidun lam yansur akhaka maka dinafikan maka jadi tidak artinya fi'il mudhari-nya tersebut jadi bermakna madi ya fi'il mudhari tersebut jadi maknanya apa madi. Mana lagi yang belum dipahami di atas? Contoh-contoh aja kan? Taib. Berikutnya lihat dibaca ya dari wa'lamnya itu. Nah, dibaca di sini. Apa? Coba dibaca Brandy. Wa'lam. Ah, masa nasibi. Apa ya rapi nasib? Hah, apa yang nasibu fa'il dari yadkhulu terus fayubaddilu minatum mati fathatan Wayus kitu an-nurati sawa siwa siwa nun siwa nuni. Siwa nuni terus siwa nuni jama'atin mu'annatati takulu lan yan suro lan yan suro lan yan suru lan tan suro lan tan suro lan tan surna lantan suro, lantan suro, lantan suru, lantan suri, lantan suri, lantan suro, lantan surna, lantan suro, lantan suro. Nah ini sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu amil-amil yang baru selain nasab, selain amil jazm, yaitu amil nasab. Kata beliau wa'lam, ketahuilah, annahu yadkhulu 'ala mudhari' an-nasib, bahwa an-nasib, amil-amil yang menasabkan itu masuk ke fi'il mudhari'. Dia juga dapat masuk ke fi'il mudhari' fa yubaddilu minad dhammati fathatan. Maka amil nasab ini merubah yang tadi ya fi'il mudhari' marfu' bi dhammah, baik dhamma zahirah maupun muqaddarah, menjadi fathah. Ya, menjadi fathah. Misalkan antum mengatakan, ya, misalkan antum mengatakan yansuru Zaidun amran. Yansuru Zaidun amran. Perhatikan lafaz yansuru. Fil mudhari' marfu li tajarrudihi anil nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, masuk amil nasab lan. Ya, lan yansura Zaidun amran. Maka yang surah fi mudhari mansub walamatun nasbihi, mansub bilan walamatun nasbihi al-fathah, berubah tadinya jadi dhammah menjadi fathah. Wa yuskitu nuna siwa nuni jama'atil mu'annas, dan ya amil nasab ini dia akan yuskit, dia akan menggugurkan, membuang nun. Semua nuna, semua nun. Artinya nun yang ada di af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah itu atau al-hamzah al-khamsah itu kan tanda dari lima fi'il ketika marfu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu semua ketika marfu, tanda rafa'nya apa? Sebutin nun. Nah, ketika dia mansub sama seperti amil jazm. Menghadap nun tersebut. Ya, menghadap nun tersebut. Maka jadilah ya lan yan sura lan tan sura lan tan suru lan yan suru lan tan suri dihadap nunnya, kecuali nun ya nun tadi apa, kecuali nun jamaah muannas enggak bisa ya. Taqul lan yan sura lan yan sura lan yansuru lan tansuru lan tansura lan tansur lan yansura lan tansura lan tansura lan tansuru wa lan tansuri wa lan tansura wa lan tansur wa lan tansurna. Ini wa lan ansura wa lan nansura dibaca syarahnya di sini. Ya, gantian sekarang. Ya, Pak Ahrum, coba dibaca Pak Ahrum. Wa'lam annahu yadkhulu 'ala al-fi'li. 'Ala al-fi'li. 'Ala al-fi'li. Al-mudhari'u. Hah? Kok jadi mudhari'u, Pak? Mudhari. Fi'li al-mudhari'i an-nasibi. Hah? An-nasibu fa'il. Nah, fa'il dari mana, Pak? Wah, lupa, Pak, ya. Wajar lah. Terakhir belajar nahwu katanya 40 tahun silam. Ya, Saumul masih di alam bang itu. Alam roh. Alam roh. Hah? Ah, antum so muda deh, pura-pura muda, Pak Afif. 40 sekarang, masih bisa nyari lagi sekarang. urusannya ke nyari lagi. Nyari apa? Nyari ilmu sekarang. Acau dah. Nah, ya, lanjut lagi Pak Harum. Wahwa. Nah, wahwa an. An walan wa idan wa kai walam. Walam kai. Walam kai. Walam muljuhun. Jadi kata wal jawabu. Wal jawabu bil fa'i wal wahu wa au. Wow, dah itu aja pak. Perhatikan. Ya, kata beliau wa'alam annahu yadkhulu 'ala al-fi'li al-mudari'i an-nasibu. Bahwasanya nasib, amil-amil nasab itu bisa masuk ke fi'il mudari. Apa itu amil nasab? An, lan, idan, kai. Itu empat aja. Ini menurut pendapat yang paling rajih. Adapun setelahnya itu ketika dia memasuki fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari-nya mansub, maka fi'il mudhari mansub bukan karena dia, tapi fi'il mudhari mansub itu dengan an mudmaratan, ya, wujuban atau jawazan di satu tempat, wujuban setelah ba'da, ba'da pada hatta misalkan. Ya, misalkan itu mengatakan, ya, misalkan itu mengatakan kumtu, ya, atau ana akumu ya, fil fasli hatta yarji'a Zaidun. Akumu fil fasli hatta yarji'a Zaidun ila baiti hatta yarji'a. Nah, yarji'a ini fil mudhari mansub bukan dengan hatta, dengan ad mutmarrah. Ini dialog jurumiyah ada, ya kan? Nah, ayya. Nah, jadi yang menasabkan itu empat aja, yang dengan sendiri, yang lainnya tidak. Ya, kemudian kata beliau lagi, wa yubaddilu min ad-dhammati. Nah, gantian dibaca sini. Coba, ah, Ridwan. Eh, Ridwan. Ketemu enggak? Antum kok suruh baca mukanya langsung berubah merah gitu. Hah? Tegang. Apaan yang langsung merah gitu mukanya. Tenang, biasa. Santai. Hah? Gerah? Di bawah AC kok gerah? Ready, nyalain kipas. Kurang kali AC-nya. Ayo. Suaranya langsung pelan, giliran ngomong kenceng, giliran baca pelan gitu. Kencengin suaranya. Kasih mik. Mana sih? Nah, taruh ada belum nyimak. Ulang. Enggak jelas ngomongnya apa. Ulang. Sabit. Ini sabit gaya ketawain, kayak dulu dia pertama gak gitu aja. Sekarang kira udah lancar bisa ketawain orang dia. Gaya bener sabit. Pertama juga ente tegang. Apa lupa nyisir. Ayo. Ay, dom mati akhiri. Fathatan. Hah? Marfu. Mana marfu? Mudore. Kok dari mudore ke marfu? Mana? Oh, harusnya mudore. Mudori dulu bermarfu, buku cetakan itu murah sih, 6.500. Hah? Iya. Ada mudorinya dulu baru marfu. Yuhatof. Ayo, diulang. Ya ja'alu, apa irob dah? Kok Anda suruh baca antum, antum malah nanya? Hah? Ya boleh deh baca situ, ayo. Dia mau itu minta apa biar bocoran dan bacanya apa. Ayo buruan baca sendiri. Marfunya malah gak dibaca. Apa? Donat. Apa? Nunati. Terus. Ai nunit tasniyat atau nuna tasniyati. Nuna. Karena nunat itu mansub ya. Wa yuskitu an-nasibu kal jazimi an-nunat. Oh, lah. Wa yuskitu an-nunat, yuskit nunat itu sebenarnya maf'ul bih dari yuskit. Maka ai nuna atas niati gitu. Nuni jamaati nasibah layus kituha lima marra min annahu domirun ada alnya di ujungnya domirul fa'ili. Kok ada lan? Bi fathiha. Fitan suru lan tan sura. Fitan suru lan tan sura. Dan ansura. Wa fi nansuru. An-nasibi. An-nawasibi. Wa makna lan. Nafyu. Nafyul mudari'i. Di Ponpes Minbas gak pernah baca? Jarang. Baca yang lain terus kalian tuh. anak sekarang. Nah, udah ya, enggak perlu ya anak ulangin lagi. Yang mana yang belum dipahami? Yang mana? Coba, udah jelas ini wa alamannahu yadkhulu alal fi'il mudhari nasibu wa huwa anlan wa idan wa kai, dan setelahnya itu adalah bukan amil nawasib. Walaupun dia menasabkan itu dengan an, bukan dengan dia. Fa yubaddilu minad dhammati ai dhammatin dhammati akhiril mudhari fathatan ai yaj'alul mudhari wal marfu'u bidhammati mansuban bil fathati, yaitu mana tadi? Wa yaj'alu al mudhari al marfu'a bidhammah mansuban bil fathah. Dia menjadikan mudhari yang marfu' dengan dhammah menjadi mansub dengan fathah. Mudhari al marfu'ah maf'ul awal, mansuban maf'ul tsani. Wa yasqitu an nasibu ka jazimi an nunati. Dan dia menggugurkan, menghapuskan nasib tersebut seperti jazim, menghapus apa? Nunat, semua nun, yaitu nun tasniyah, nun jamak, wal wahid al mukhatabah, siwa nuni jamaatil muannas. Selain nun jamaah muannas. Kenapa? Karena kedudukan dia tadi domir, seperti domir. Ya, seperti yang ada pada fa'il. Ya. Fa inna nasiba la yaskituha. Maka yang menasabkan, maka sesungguhnya amil-amil nasab tidak menggugurkannya, tidak membuang nun jamaah muannas tadi. Lima marra berdasarkan penjelasan yang telah lalu. Ya. Min annahu domirul fa'il, bahwa dia sebagai domir fa'il. Nah, di pembahasan jazim. Takul, anda mengatakan pada yansuru dengan domarra lam yansura dengan fathah, wa fi yansurani lan yansura dengan dihadap nun tasniyah, wa fi yansuruna antum katakan lan yansuru dengan dihadap nun jamak mudzakkar. Pada tansuru antum katakan lan tansura. Kemudian pada tansuru tansurani lam tansura dengan dihadap nun, wa fi yansurna, nah ini perhatikan yansurna, lan yansurna bisubuti nuni jam'il muannas, dengan tetap ada karena kedudukan dia tadi seperti apa? Domir pada fa'il, pada fi'il afwan. Wa fi tansura lan tansura, wa fi tansurani lan tansura, kemudian pada tansuruna lan tansuru dengan dihadap, wa fi tansurina lam tansuri, itu bihadfi nunil wahidatil mukhatabah dengan dihadap nun itu. Wa fi tansurani lan tansura, wa fi tansurna lan tansurna, itu tetap nun. Kenapa? Nunnya itu sebagai domir, nun inas. Wa fi ansuru ansulan ansura, wa fi nansuru lan ansura, hakada kiasul nawasib, demikian kiasul nawasib. Wa makna nasib apa, wa makna lan, apa makna lan? Nafyul mudari'i minat ma'at ta'kidi alwal mubalaghah, itu menafikan fi'il mudari', dinafikan fi'il mudari' ya tadi. Misalkan itu mengatakan ansuru zaidan, dinafikan lan ansura, dinafikan, jadi aku tidak akan ya menolong Zaid. Wal mubalaghah, dan dengan penambahan makna lagi, ya lebih mendalami makna lagi, tidak akan, begitu. Enggak bakal gitu. Antum mengatakan begini ya, saya tidak ya tidak mau pergi. Nah, menafikan pergi. Saya tidak akan pergi. Itu ada mubalaghah di situ. Ngerti enggak di sini makna mubalaghahnya? Nah, ya. Apa kalau bahasa Indonesia? Bukan, maksudnya apa istilahnya membalas? Ah, berlebihan. Apa yang berlebihan? Nah, ya itulah penambahan mak. Cukup ya, biar kita bisa baca Fadatul Mustafid.